Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, selama ini sudah sering kita menyebut dan mendengar nama Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah imam ahli sunnah, tokoh besar, bahkan masuk dalam deretan tokoh besar di sepanjang masa. Beliau adalah qudwah, contoh dan teladan kita dalam banyak hal. Ingin berbicara tentang apa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selalu disebut namanya di sana. Kesabaran, keteguhan, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profil beliau sebagai seorang ayah, selaku suami, semuanya ada di dalam sosok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, mestinya sesering mungkin membaca kisah dan biografi para ulama, terutama mereka-mereka yang menghadapi ujian besar semasa hidupnya, keterasingan, kesendirian, nah, di dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus sesering mungkin membaca kisah para ulama, terkhusus mereka-mereka yang telah berhasil dengan izin dari Allah azza wa jal melewati berbagai macam rintangan dakwah. Pada kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, untuk menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mudah, karena banyak pihak yang merasa kepentingannya terusik dengan dakwah sunnah yang kita sebarluaskan. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata jauh lebih tidak mudah lagi. Nah, karena mereka yang berkomitmen untuk melaksanakan atau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya oleh mayoritas kaum muslimin sendiri dinilai aneh. Nah, tidak sama dengan keumuman dan kelaziman kaum muslimin lainnya. Ini sebuah tantangan. Sebuah tantangan yang membutuhkan mentalitas kuat dari kita untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun kita yang memiliki komitmen untuk menyebarluaskan atau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas menghadapi sekian banyak pihak yang menentang, menolak, membenci, memusuhi, jangan bersedih hati, tetaplah selalu bergembira, optimis, percaya dengan kuasa dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan untuk itu semua, langkah yang terbaik yang bisa dilakukan adalah membaca secara nyata kisah. Menyebarluaskan dan juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua yang dihadapi oleh ahlus sunnah di zaman ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan yang pernah dihadapi oleh ahlus sunnah di zaman Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Sekarang secara khusus kita di Indonesia, walhamdulillah, nah, berbagai macam kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya untuk menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat kepada tauhidullah azza wajal, menerangkan dan menjelaskan kepada mereka tentang haram dan bahayanya syirik, dakwah yang disampaikan oleh ahlu sunnah agar kaum muslimin meninggalkan berbagai praktek bid'ah, ya, dan betul-betul secara murni melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di negeri kita, di negeri Indonesia ini banyak akses ke sana. Kita dapat berbicara dengan bebas, menyampaikan, menulis. Nah, Allah azza wajal telah memberikan karunia yang cukup besar untuk kita. Dalam hal mengamalkan serta praktek sunnah pun, walhamdulillah, banyak tempat di negeri kita, negeri Indonesia ini, akses untuk melaksanakannya terbuka. Walhamdulillah. Walaupun kita juga tidak menutup mata bahwa tidak sedikit juga tempat, daerah, wilayah, kampung yang secara tegas menolak dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyin. Nah, sekarang sekalipun dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyin kemudian ditolak, ditentang, dimusuhi, nah, kita tidak perlu berkecil hati. Jangan pernah bersedih. Kenapa? Karena orang-orang yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kita di sisi Allah Azza wa Jal juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih. Nah, bahkan lebih. Nah, nanti dalam pertemuan yang kedua atau yang ketiga, kita akan menceritakan gambaran secara ringkas seperti apakah dahsyat dan beratnya kaum muslimin, terutama para ulama dan terkhusus lagi Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, betapa dahsyatnya, nah, ujian yang mereka hadapi. Bukan hanya ancaman, tapi banyak di antara mereka yang kemudian dihukum mati. Tidak langsung dihukum segera mati, tetapi melalui berbagai macam siksaan terlebih dahulu. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga nikmat dan karunia ini. Kita di Indonesia hanya sebatas cemoohan, hanya sebatas omongan orang. Untuk tindakan fisik jarang sekali terjadi. Sekalipun ada, jarang. Nah, itu pun kalau terjadi tindakan fisik, aparat keamanan turun untuk menengahi. Bahkan ahlus sunnah menjadi korban, selalu dibela. Walhamdulillah. Tapi coba bayangkan, seandainya kita hidup di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, nah, yang dipaksa untuk menerima dan meyakini ideologi kufur yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk Allah Azza wa Jal, bukan kalamnya, bukan firmannya, yang kemudian tidak setuju atau menolak dengan ideologi seperti ini akan ditangkap, terutama tokoh-tokohnya, para ulama qadhinya ditangkap, dicambuk, disiksa, dirantai, dibelenggu, dimasukkan penjara, bahkan banyak dari mereka yang kemudian meninggal dunia. Nah, maka ada dua hal penting yang harus kita ingat selalu. Yang pertama, haruslah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan untuk kita tinggal menetap di sebuah negeri yang banyak memberikan akses. Nah, banyak memberikan kesempatan untuk kita di dalam menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saat kita terlibat dalam dakwah menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan berbagai macam rintangan. Nah, sekian banyak orang menghalang-halangi, mencegah, memfitnah, menuduh ini dan itu. Jangan bersedih, jangan berkecil hati, sebab para ulama yang jauh lebih baik dari kita pun pernah merasakannya. Nah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah adalah teladan yang harus selalu diingat. Bukan hanya teladan, cukup sebagai teladan, tetapi kita mengangkat serta menetapkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang teladan untuk kemudian diingat selalu, lalu diikuti. Nah, kita mengangkat beliau sebagai contoh dan panutan, tetapi bukan sekedar formalitas saja. Panutan kita adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Abu Abdillah. Tetapi ternyata secara kenyataan kita tidak bisa menjadikan beliau sebagai panutan dalam hal kesabaran dan kegigihan untuk memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah diikat, dibelenggu dengan rantai, bukan dengan tali biasa, dengan rantai. Nah, algojo yang jumlahnya sekian puluh orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, dikondisikan dan diposisikan apa? Menakut-nakuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau terbelenggu, terikat di hadapannya khalifah yang duduk di atas kursi. Nah, sekian banyak orang menghunuskan pedang tajam, nah, diarahkan ke tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada pasukan panah yang juga siap-siap melepaskan anak panah. Nah, sebagian lagi, sebagian regu kemudian mempersiapkan tameng. Ini semua dilakukan oleh Al-Mu'tasim khalifah tersebut guna menakut-nakuti, meneror Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Coba sekarang bayangkan, orang tua kurus, dibelenggu, diikat. Nah, kemudian sekelilingnya orang-orang dengan pedang terhunus. Ini bukan sandiwara, bukan skenario sinetron, bukan. Sungguh-sungguh terjadi. Itu perintah dari Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, sebagian mengarahkan pedang tajam dengan wajah bengis dan kasar, yang lainnya sudah siap dengan busur gendewanya, dengan memegang anak panah yang sudah ditarik dan siap dilepaskan anak panah ini, yang lainnya juga dengan perisainya, yang lain kemudian juga membawa cambuk. Ini siap menghukum Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, tuntutannya hanya satu, ucapkan, sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kan ideologi kufur, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sabar. Nah, sabar. Dipaksa, itu provokator-provokatornya ada di saat itu. Nah, provokator-provokatornya ada di saat itu. Nah, mereka mengatakan, cepat ucapkan saja. Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nah, apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Enggak. Tolong jelaskan, perintahkan aku. Ya, perintahkan aku untuk mengucapkan sesuatu yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa ada dalam Al-Quran? Apa ada di dalam sunnah Nabi SAW? Keterangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Enggak takut Imam Ahmad lantang berbicara. Coba buktikan, kalau kalian bisa menunjukkan satu ayat atau satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Al-Quran adalah makhluk, segera saya ucapkan. Nah, kemudian beliau dicambuk, dipukuli sampai kemudian jatuh pingsan pun itu masih terus disiksa. Ketika mulai tersadar, seorang provokator Ahmad bin Abi Duat mengatakan sambil berbisik, sudah Ahmad, kamu bilang aja Al-Quran itu makhluk, nanti aku jamin engkau akan bebas. Tidak. Tunjukkan kepadaku satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Luar biasa, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita tidak sampai seperti itu. Kalaupun kita seperti itu, nas'alullah assalamat wal afiyah, belum tentu kita bisa sesabar dan setegar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, ini barakallahu fikum, sebagian kita baru diomongin orang, baru dibicarakan dari belakang, masih dituduh ini, dituduh itu. Semangatnya untuk beragama lemah. Nah, komitmennya untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW akhirnya goyah. Kamu ini. Cara berpikir kamu jumud, kaku, beku. Kamu mempermalukan orang tuamu. Dibentak-bentak, dicaci maki oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik. Kenapa? Karena secara bentuk zahir dan lahiriah, ada di antara kita yang ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Celana yang tidak di bawah mata kaki. Nah, karena Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya tentu sebagai pelaksana pertama, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk berpakaian, dalam hal ini celana, sarung, tidak boleh di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki. Apapun alasannya, sombong, tidak sombong, tetap tidak boleh. Nah, itu perintah dari Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan untuk memanjangkan, memelihara, dan tidak mencukur jenggot. Ini kan bentuk lahiriah. Nah, saat keluarga besar berkumpul, di sana ada paman, bibi, kakek, nenek. Penampilan kita yang paling berbeda. Penampilan putra-putri kita, putra-putri kita juga tidak sama. Nah, keponakan-keponakan kita yang putri-putri bajunya memilih warna yang apa? Warna yang terang bercahaya, pink, ungu, biru muda, hijau muda, semua yang serba muda, dengan berbagai macam pernak-perniknya, dengan bedak ginju, rambut yang apa dibentuk disanggul dengan bandonya, perhiasan lengkap, anting-anting, gelang dan kalungnya, semerbak wangi. Itu keponakan-keponakan kita yang putri. Tapi anak-anak kita yang putri, masya Allah, kan itu semuanya serba hitam. Masih 6 tahun, masih 7 tahun sudah menggunakan jilbabnya yang lebar sampai menutupi apa namanya ke arah pinggang, kan itu tanpa gincu, tanpa bedak, tidak ada semerbak wangi dari putri-putri kita. Barakallahu fikum. Nah, yang lainnya pegang HP Android. Keponakan-keponakan kita, HP Android yang teknologinya sudah maju, ini dan itu. Anak-anak kita, insyaallah, HP jadul aja enggak. Yang lainnya cerita artis, cerita tempat rekreasi, tempat wisata. Anak-anak kita tenang, diajak bicara sama sepupu-sepupunya enggak nyambung, kan itu. Apa tuh? Enggak tahu, kan itu. Saat sang kakek bertanya, ayo ini kelas berapa? MSS mbah. MSS. Perasaan baru kali ini deh denger MSS. Apa tuh MSS? Ya kakek teh gak tahu. Yang lainnya SMP negeri, SMA negeri, kuliah di sini. Anak-anak kita mondok di pesantren. Aduh, mulai barakallahu fikum. Saudaranya mencibir, yang sana mencemooh, kakeknya mulai marah-marah, kamu ini. Nah, terah garis keturunan kita itu orang-orang berpendidikan. Sudah mulai memberikan nasihat dan ujangan. Nah, barakallahu fikum. Diomongin orang sudah enggak senang sama kita, walaupun kakak sendiri, adik sendiri sudah kurang respek dengan kita dan keluarga. Nah, pulang ke rumah kok kepikiran. Dari tempat pertemuan sampai ke rumah di perjalanan juga kepikiran. Nah, semangatnya turun, semangatnya lemah. Astagfirullahaladzim. Baru diomongin, belum dicambuk. baru dicemooh dengan kata-kata, belum diseret dimasukkan ke dalam penjara. Nah, baru dituduh dengan bahasa, yang merasakan sakit cuma telinga kanan dan kiri, kalaupun tembus masuk ke dalam hati. Belum kita dicambuk sampai kemudian pingsan, dipukul dan disiksa, dibelenggu berbulan-bulan. Nanti akan kita sebutkan berapa lama Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Puluhan bulan, bukan cuma satu bulan, dua bulan. Tapi tegar, sabar. Enggak. Al-Quran, sunnah Nabi. Ucapkan ini Ahmad, enggak, Al-Quran, sunnah Nabi. Mana buktinya? Diminta ucapkan Al-Quran itu makhluk Allah. Pokoknya kalau ada Al-Quran, ada sunnah Nabi, saya baru mau ucapkan. Kalau enggak ada keterangannya dari Al-Quran, tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maklum. Nah, saya tidak bisa mengucapkannya. Ini kan pelajaran penting barakallahu fikum buat kita semua. Terutama yang saya katakan di depan tadi, kita yang hidup di akhir zaman, perlu sesering mungkin barakallahu fikum membaca biografi para ulama, terkhusus dalam pertemuan kita hari ini adalah biografi Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Agar hati kita terhibur, kemudian jiwa kita besar, dada kita lapang. Jangan berprasangka buruk, jangan berpikiran sempit. Tetapi yakinlah selalu bahwa siapapun yang konsisten, komitmen, memperjuangkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saatnya nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya yang beriman dan bertakwa dihinakan di dunia maupun di akhirat. Itu tidak mungkin, mustahil. Asalkan seorang hamba itu benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan syarat ini, tidak akan mungkin dihinakan di dunia dan di akhirat. Walaupun sempat mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini, mengalami itu, suatu saat nanti. Nah, suatu saat nanti, Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan, kemudahan, jalan keluar untuk hamba-hambanya yang seperti ini. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, beliau bersabar. Tiga masa kekhilafahan berturut-turut. Mulai dari pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Dilanjutkan dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dilanjutkan dengan pemerintahan Al-Wathiq Billah. Tiga periode khilafah yang berbeda. Selama tiga periode khilafah yang berbeda ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sabar, sabar, sabar, sabar terus, sabar. Nah, ajakan, seruan, godaan untuk melakukan pemberontakan secara langsung ditolak, ditepis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melarang. Jangan, ad-dima, ad-dima, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Hati-hati, jaga darah kaum muslimin. Jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Digambarkan sebagian ahli sejarah, seandainya Imam Ahmad bin Hanbal menyerukan kaum muslimin untuk memberontak, itu dalam hitungan hari kekhilafahan runtuh. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat kaum muslimin waktu itu sangat besar sekali kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kepercayaannya sangat besar. Jadi mereka semua menunggu apa yang akan dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang mereka kemudian yakini. Nah, jadi kalau seandainya Imam Ahmad memerintahkan, ya memberontak. Sebagian orang datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan tawaran, kita berontak saja. Nah, ini pemerintahan kekhilafahan yang mewajibkan dan mengharuskan rakyatnya untuk meyakini ideologi kafir. Ideologi kafir, jelas-jelas kafir. Mengajak kepada kekufuran. Bukan cuma mengajak, mengancam mereka yang tidak tunduk dengan ideologi kufur. Bukan cuma mengancam, bahkan secara nyata menghukum dan mensiksa orang-orang yang kemudian tidak tunduk dengan ideologi kufur seperti ini. Ini sebagian orang mencoba merayu Imam Ahmad, kita berontak saja. Imam Ahmad menarang, jangan, jaga darah. Jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah. Nah, ini kan sabarnya luar biasa. Tiga kekhilafahan berturut-turut, itu bukan waktu yang pendek. Cukup panjang. Sampai kemudian akhirnya apa? Berbuah hasil. Kesabaran, ketegaran, keteguhan, istiqomah. Keyakinan yang kuat. Nah, setelah Al-Wathiq Billah meninggal dunia, digantikan oleh al mutawakkil billah. Digantikan al mutawakkil billah. Beliau adalah khalifah yang menjalankan roda pemerintahan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mutawakkil billah. Orang-orang yang dulunya dipenjara dibebaskan. Karena komando kan di tangan khalifah, bawahannya ngikut aja. Kalau khalifah bilang A ya semuanya bilang A. Khalifah bilang B semuanya ikut B. Al mutawakkil billah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang keempat yang dialami oleh Imam Ahmad. Orang yang dulunya ditangkap, dikeluarkan dari penjara, namanya direhabilitasi, didorong, diberikan akses, fasilitas untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad pun seperti itu, direhabilitasi namanya. Ya. Kemudian dipersilahkan, bahkan diminta untuk mengajarkan kembali Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan Al-Mutawakkil Billah, nah, memberikan kucuran dana kepada para ulama. Nah, walaupun Imam Ahmad bin Hanbal menolak untuk menggunakannya sendiri, kemudian akhirnya beliau secara terpaksa menerima, tetapi langsung dibagi-bagikan kepada kaum fakir dan miskin. Beliau sendiri satu dirham pun tidak menggunakan pemberian dari khalifah. Nah, kemudian al-mutawakkil billah, sang khalifah mengganti semua menteri-menteri tadi yang para provokator tadi, diganti semua, diganti dengan seorang menteri yang terkenal, menteri di atas sunnah, Yahya bin Aktham rahimahullahu ta'ala. Sehingga sunnah tersebar. Subhanallah. Sabar selama 3 kekhilafahan berturut-turut. Dan kesabaran itu kemudian Allah berikan ganti dengan yang jauh lebih baik, tanpa ada darah yang tertumpah. Jadi kaum muslimin, sunnah kemudian hidup di seluruh antero daerah kaum muslimin. Ini penting untuk kemudian kita ingat, kita pelajari, barakallahu fikum. Jadi kita yang berada di dalam apa namanya, di tengah sebuah keluarga, nah, di dalam hidup berkerabat, hidup bermasyarakat di sebuah tempat, atau mungkin di apa namanya, di kantor kita bekerja dan seterusnya, istiqomah untuk menyuarakan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu dengan catatan langkah dan caranya tepat. Nah, tidak langsung frontal, tidak dengan cara yang keras, tetapi dengan cara yang penuh bijak, hikmah, pandai memilih kata, tidak terkesan menggurui dan mengatakan sayalah yang paling benar, tidak. Nah, tetapi dengan cara dan langkah yang tepat, barakallahu fikum, nanti akan tiba saatnya di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan dan kemudahannya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang menulis secara khusus biografi Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak sekali. Belum lagi para ulama yang menulis atau menyusun karya, atau menulis, nah, serta menyusun karya tentang biografi para ulama, pasti di sana nama Imam Ahmad dimasukkan. Nah, lalu kalau ingin dibaca ada ratusan lembar, bukan halaman, ratusan lembar, halaman bolak-balik yang harus dibaca satu persatu. Nah, tiap baris, tiap paragrafnya sangat sayang kalau ingin dilewatkan. Kenapa? Sejak awal sampai akhir semuanya adalah pelajaran untuk kemudian bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Namun secara ringkas, barakallahu fikum, pada pertemuan kita hari ini, nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah termasuk manusia terbaik. Beliau berjiwa mulia. Tata bergaulnya penuh dengan adab dan sopan santun. Nah, sering menunduk, menundukkan pandangan, juga menundukkan wajah. Tanda ketawaduannya rahimahullah. Beliau adalah orang yang berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, yang tidak memberikan manfaat. Nah, orang yang sudah dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal pasti bisa menyimpulkan orang ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang ada cuma mudzakarah terus, mudzakarah terus. Mudzakarah itu mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrus salihin wa zuhad. Siapapun yang dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal pasti bisa menyimpulkan bahwa sehari-hari Imam Ahmad bin Hanbal adalah bercerita tentang para ulama-ulama sebelumnya, orang-orang saleh, orang-orang yang zuhud. Barakallahu fikum, itu kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak betah berada di dekat seorang ulama yang terus bercerita dan berkisah sebagai bentuk motivasi kepada mereka yang ada dan hadir saat itu untuk meniru dan beribadah. Dulu Yahya bin Ma'in seperti ini, dulu Al-Hasan Al-Basri, dulu Muhammad bin Sirin, cerita. Kita bisa bayangkan kalau misalkan seorang ulama biografinya sampai puluhan halaman, kalau 100 ulama sudah berapa ribu halaman. Dan itu selalu ketemu. Enak kan punya teman seperti itu, atau punya ustadz yang demikian. Pas ketemu, saya punya cerita satu ini. Dulu Al-Hasan Al-Basri, begini. Al-Hasan Al-Basri dulu pernah ditangkap oleh pemberontak Ibnul Ash'ath. Karena para penasehat Ibnul Ash'ath ini yang memberontak, mereka memberikan masukan. Kalau ingin kaum muslimin itu mendukung kamu sepenuhnya, kamu harus bisa membawa, memposisikan Al-Hasan Al-Basri di sampingmu. Kalau sudah ada Al-Hasan Al-Basri, orang pasti manut itu. Wong Al-Hasan Al-Basri itu tokoh yang sangat dipanuti kok. Oh iya, begitu iya. Kirim satu kelompok, satu regu, Al-Hasan Al-Basri diminta untuk bergabung dengan para pemberontak, beliau menolak. Kan gitu. Dipaksa menolak, sampai akhirnya ditangkap. Ditangkap, diikat, dinaikkan di atas kuda, kemudian dibawa. Untuk menemui Ibnul Ash'ath yang memberontak itu. Tetapi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpikir terus. Ini kalau misalkan betul-betul saya sampai ke sana, orang yang tidak tahu masalah melihat saya ada di samping Ibnul Ash'ath, mungkin salah faham, salah kira. Orang akan cepat menyimpulkan, ternyata para pemberontak itu didukung oleh Al-Hasan Al-Basri. Jangan sampai ini terjadi. Sampai akhirnya suatu saat dalam perjalanan itu, ketika melewati sebuah jembatan di atas sungai, sungai Dujlah, sungai yang cukup lebar. Beliau akhirnya berusaha untuk menjatuhkan diri dalam keadaan terikat ini. Beliau akhirnya menjatuhkan diri ke dalam sungai, biur. Sampai kemudian beliau selamat, rahimahullah. Ini satu cerita, enak kan? Enak. Antum bisa bayangkan kalau dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Sayangnya saya bukan Imam Ahmad, jadi gak bisa cerita. Antum jangan setelah ini, Ustaz cerita dong. Jangan, saya bukan Imam Ahmad kan ini. Karena saya khawatir ada anunya ini, ada efek baliknya nanti ini. Udah diceritain seperti itu, terus antum ketemu saya atau ketemu ustaz-ustaz yang lain, Ustaz cerita dong. Cerita apa? Antum bisa bayangkan ya, ketemu Imam Ahmad yang disampaikan, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad pernah bersabda demikian, Nabi Muhammad pernah melakukan seperti ini, dulu Abdullah bin Mas'ud, dulu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas begini, pernah begini, cerita terus. Itu riwayat yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah orang yang berpenampilan tenang, kata-katanya indah, baik. Kalau misalkan ada orang datang, beliau sambut dengan hangat. Siapapun itu, tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda, dikenal, tidak dikenal, beliau ketika bertemu dengan orang lain menyambut dengan hangat. Seakan-akan waktu dan kesempatan itu hanya ditujukan kepada si tamu tersebut. Kalau posisi yang seperti ini, orang kan merasa dispesialkan, diistimewakan. Saya kalau ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, saya itu begini. Semua orang bercerita dengan hal yang sama. Kepada yang lebih tua beliau merendahkan diri. Oleh sebab itu yang tua malah memuliakannya. Akhlak, ilmu, sikap waraknya, sabar dan kekuatannya di dalam menanggung semua beban dakwah. Itu kemudian menjadi contoh kaum muslimin di zamannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Majlis yang diadakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu penuh dengan sakinah, ketenangan, sungguh-sungguh dan serius. Nah, karena yang beliau sampaikan adalah hadith-hadith Nabi SAW dan juga fatwa-fatwa dari ulama as-salafus salih. Nah, yang seperti ini tentu ada sebab. Para ulama yang membahas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan bahwa sifat atau akhlak baik Imam Ahmad bin Hanbal ini cukup dipengaruhi, bahkan pengaruh itu relatif besar dan dominan, apa, dari faktor keturunan. Nasabnya bagus, kedua orang tuanya saleh dan salehah. Ayahnya adalah orang saleh, Muhammad namanya, Muhammad bin Hanbal. Selama ini kita menyebut Ahmad bin Hanbal itu dinisbatkan kepada kakeknya. Hanbal itu kakek dari Imam Ahmad. Sementara ayah Imam Ahmad namanya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ayahnya adalah orang saleh, orang baik. Bahkan beliau semasa hidup ayahnya. Nah, ayahnya ini adalah termasuk seorang perwira yang memiliki jabatan dalam kemiliteran. Nah, kemudian ayahnya meninggal dunia. Ada yang menyebutkan saat Imam Ahmad masih dalam kandungan, ada juga yang menyebutkan saat itu Imam Ahmad sudah dilahirkan. Yang jelas, tumbuh kembangnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Nah, sehingga yang merawat dan mengurusnya adalah sang ibu yang tercinta. Nah, ayahnya saleh, ibunya salihah. Nah, ini juga pelajaran penting barakallahu fikum. Ringkas saja, kita sebagai orang tua yang menginginkan dan bercita-cita putra kita saleh, putri kita salihah, maka ingatlah selalu bahwa salah satu faktornya adalah kesalehan ayah dan ibu. Kalau ingin anakmu baik, jadilah ayah yang baik. Kalau ingin anakmu baik, jadilah ibu yang baik. Nah, karena anak secara umum dan fitrahnya akan meniru dan mencontoh orang tua. Nah, sejak kecil hidup prihatin Imam Ahmad. Tanpa ayah, hanya seorang ibu. Kehidupan mereka ditopang dengan apa? Dengan hasil sewa dari rumah asli milik mereka. Rumah peninggalan ayahnya disewakan, sehingga mereka hidup dari uang sewa atau uang kontrak itu. Dalam keprihatinan, sang ibu mendidik. Dan ulama mengatakan bahwa ini ternyata memberikan, menumbuhkan watak dan karakter yang akhirnya sabar. Nah, sudah terbiasa hidup susah, sudah terbiasa hidup menderita kalau bahasa kita. Sehingga pada saat betul-betul menderita, yang saat itu karena ingin melaksanakan dan mengajarkan sunnah Nabi SAW, itu sudah dianggap biasa oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau tidak kaget, tidak terkejut. Sejak kecil memang terdidik untuk memiliki tanggung jawab dan mas'uliyah. Kecerdasannya itu, ulama mengatakan, nah, dipengaruhi secara besar oleh kecerdasan ayahnya. Nah, ikhwati fillah yang rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menjadi seorang alim, seorang yang dipanuti dan menjadi teladan, maka sebelumnya harus mengalami hidup prihatin. Nah, ini juga nasihat kepada santri, baik santri yang tinggal di sini maupun santri kalong yang ikutnya waktu daurah pengajian umum seperti ini. Sabar. Nah, makan apa adanya. Nah, asrama dan tempat tinggal juga mungkin sumpek, ya, kotor barangkali. Semuanya serba sederhana, serba susah. Kamar mandi, ruang makan, ruang kelas, semua serba terbatas. Tapi yakin itu adalah pendidikan sebenarnya. Karena pada saat kalian, wahai santri-santri, barakallahu fikum, pada saatnya Allah Azza wa Jalla mengangkat posisi kalian menjadi seorang da'i, yang betul-betul terjun secara langsung di dalam kancah dakwah, bila tidak terdidik secara prihatin seperti ini, susah. Nah, sekarang antum bayangkan, barakallahu fikum, ustad-ustad kita, hafidhuhumullah, nah, yang kita kenal nama-namanya, barakallahu fikum wa fihim, mereka kesabarannya juga luar biasa. Nah, ada seorang ustad sabar sekali. Nah, merintis dari awal. Nah, merintis dari awal. Kajian cuma satu orang, dua orang, sampai banyak. Yang kemudian tertarik mendapatkan hidayah melalui sebabnya. Kenapa? Salah satu faktornya sabar, hidup prihatin. Dari rumah menuju tempat taklim, naik motor sendiri, enggak ada yang jemput. Bensin bayar sendiri, motor rusak ya sendiri. Hujan-hujan pakai mantol, tetap berangkat. Sampai di tempat yang hadir cuma satu, itu pun takmir masjidnya yang biasa azan, tetap taklim disampaikan. Naik bis, ompreng dan seterusnya. Nah, posisi sedang sakit ya, tetap juga berangkat. Kenapa? Yang dipikirkan umat. Barakallahu fikum. Ada ini, ada itu. Tidak. Kenapa? Sudah terbiasa hidup prihatin. Barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah adalah contoh dan teladan untuk kita dalam hal ini. Salah satu sifat yang menonjol dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-hilm. Al-hilm. Al-hilm itu menggambarkan sifat yang apa? Sifat yang bijak, cermat, tidak tergesa-gesa, pemaaf. Ini bergabung menjadi satu dalam sifat al-hilm. Nah, bisa dibayangkan, barakallahu fikum, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ahlaltul mu'tasima min dami. Saya sudah menghalalkan, memaafkan al-mu'tasim billah atas darah yang mengucur dan mengalir dari tubuhku. Karena di zaman pemerintahan Al-Mu'tasim Billah, Imam Ahmad dicambuk, dicambuk, dipukul, dicambuk sampai berdarah-darah. Membekaskan luka. Sampai kemudian ada di bagian tubuhnya daging tumbuh yang harus kemudian dioperasi di masa tuanya. Rahimahullah. Kenapa? Disebabkan pedihnya siksaan itu. Nah, siapa pelakunya? Artinya siapa yang memerintahkan penyiksaan tersebut? Al-Mu'tasim Billah, khalifah tersebut, Al-Mu'tasim. Tetapi kemudian Imam Ahmad memaafkan, luar biasa. Ini kan sifat yang menonjol sekali, tidak semua orang bisa melakukannya. Jangankan melakukannya, membayangkan serta mencita-citakannya aja masih berpikir, ah, enggak deh, enggak bakal tak maafin deh. Imam Ahmad, yang dimaafkan bukan cuma Al-Mu'tasim, Al-Gojo-Al-Gojo, kepala sipirnya, semua yang terlibat dalam penyiksaan dan hukuman penjara itu, semuanya dimaafkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, ada orang bertanya, kenapa Anda lakukan itu wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak ingin nanti pada hari kiamat ada seorang muslim disiksa Allah karena saya. Artinya ketika si A menzalimi saya dan tidak saya maafkan, dia kan akan dihukum nanti pada hari kiamat. Nah, kenapa dia dihukum? Karena saya tidak memaafkan dia. Hak saya tidak saya turunkan. Enggak, hak saya pokoknya. Lah, Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan kepada kita, ahlaltul mu'tasima min dami. Saya sudah maafkan. Hal yang sifatnya pribadi antara Imam Ahmad dan Al-Mu'tasim Billah itu sudah dimaafkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sifat hilm luar biasa. Nah, kalau kita mah, jangankan disiksa, jangankan dipenjara, dicubit aja memaafinnya susah banget. Apalagi kalau sampai ditipu lagi. Ditipu, dibohongin, kan itu, dizalimin. Enggak. Ketemu besok di hari kiamat. Insyaallah. Itu hak Anda silahkan. Tetapi apakah Anda tidak ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW? Nabi yang pemaaf itu. Nah, jauh lebih pemaaf dibandingkan seluruh manusia. Masih ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW di Mekah? Beliau dibenci, dimusuhi, disiksa sahabat-sahabatnya. Beliau terusir. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan terbunuh. Siapa pelakunya? Orang-orang kafir Quraisy. Jadi kejahatan mereka kan luar biasa. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, apakah berhenti sikap jahat orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Bahkan sampai terjadi kan beberapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Peperangan terjadi antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya itu permusuhan yang terang-terangan. Tetapi pada saat Fathu Makkah, Makkah dikuasai dengan cara damai, anwah. Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada penduduk Makkah, siapapun yang masuk ke rumahnya, maka dia akan selamat, tidak akan diganggu. Nabi Muhammad masuk ke Mekah tanpa ada satu orang pun Quraisy yang berani keluar dari rumahnya. Nah, jadi suasana sepi. Yang ada hanyalah Rasulullah SAW yang di atas kendaraannya sambil tertunduk membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil tunduk khusyuk, karena yakin kemenangan itu adalah kemenangan yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang lain pun seperti itu, tunduk, khusyuk, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Masuk ke kota Mekah. Tidak ada satu orang pun yang berusaha menghalangi. Karena semuanya takut, ada yang lari, ada yang betul-betul sembunyi di dalam rumah. Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy di rumah ini, takut-takut, cemas. Apa ini, apa besok? Hukuman apa yang mau dijatuhkan Muhammad? Mau disiksa apa kita ini? Nah, pada saatnya Nabi Muhammad SAW kumpulkan mereka semua. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad memaafkan mereka. La aqulu lakum illa kama qala Yusuf li ikhwati. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Wahai orang-orang Mekah. Hari ini saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada kalian. Kecuali hanya bisa meniru apa yang pernah diucapkan Yusuf untuk saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada kata kasar, tidak ada caci maki buat kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian semua. Idhabu fa antumut tulaqo. Silahkan pulang kembali masing-masing. Karena Anda semua bebas. Tidak mendapatkan sanksi dan hukuman apa-apa. Dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimaafkan. Nah, beliau yang diusir dari kota Taif, diusir. Nah, bukan sebatas memaafkan, Nabi SAW pun bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Didoakan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barangkali nanti akan ada dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada al yaumil akhir. Didoakan oleh Nabi SAW. Dan seperti itu juga para Nabi. Ada seorang Nabi dilemparin batu oleh kaumnya sendiri sampai wajahnya terluka penuh darah. Apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut? Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk, ampuni kaum dan masyarakatku, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mereka itu jahil, ya Allah. Berikan hidayah, petunjuk untuk mereka. Menjadi hamba yang pemaaf. Itu pelajaran penting yang bisa diambil dari biografi atau kisah dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ahlaltul mu'tasima min dami. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah orang yang paling menjaga kehormatan diri. Tidak pernah sekalipun menunjukkan kesan Imam Ahmad memerlukan bantuan orang. Bukan sombong, bukan gaya, tapi menjaga muru'ah, harga diri, sehingga tidak terkesan membutuhkan. ingin diberi oleh orang. Nah, kalau kita mah misalkan nggak punya jam tangan, kan itu, ketemu sama orang yang ternyata jam tangannya gonta-ganti karena dia lebih dari satu, pengen punya jam tangan seperti itu. Nah, itu kita atau saya. Amin. Kalau kita ntar ada yang tersinggung, Imam Ahmad berpikir untuk memiliki apa yang ada dimiliki orang? Enggak. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang mengesankan pengen. Duh, jam tangannya bagus ya. Berapa sih harganya? Amin. Kok kemarin bukan jam tangan yang itu? Kayaknya punya lebih dari satu ya. Punya berapa? 5. Satu dong. Itu tidak dilakukan Imam Ahmad. Jangankan mengucapkan, berpikir saja tidak. Barakallahu fikum. Berpikir saja tidak. Nah, punya tetangga mobilnya bagus. Punya tetangga mobilnya bagus. Nah, kita enggak punya mobil. Adanya motor doang, alhamdulillah. Nah, motor cap doang. Merek doang kan, motor doang. Kan itu. Suatu saat pengen nih kita apa? Petressing lah silaturahim ke rumah siapa gitu. Tapi kalau naik motor enggak cukup. Anak buntutnya banyak. Bukan cuma 3, 7. Kalau motor satunya enggak cukup, ibunya di mana, anaknya di mana? Pakai keranjang juga enggak cukup. Kan gitu. Akhirnya ngomong sama tetangganya, pas ketemu di warung, ketemu di jalan atau pas di masjid. Waduh, memang Pak ya, paling enak itu hari-hari begini itu jalan-jalan sama keluarga. Saya tuh pengen ngajak keluarga, satu semua istri sama anak-anak saya. Cuman ya kalau motor kan gak cukup Pak ya, gimana ya? Pengen ditawarin mobil sama tetangga. Yang dia pikirkan tetangganya terus tanggap gitu, respon, udah pakai mobil saya aja Pak. Ini tunggu-tunggu, gimana Pak ya? Kan gitu. Kalau pakai mobil mungkin enak Pak ya? Ya enak lah, masa pakai mobil gak enak? Tapi ditunggu-tunggu kok gak ngomong juga, gak nawar-nawarin juga. Ini contoh barakallahu fiik. Imam Ahmad tidak pernah melakukan yang seperti itu. Jangankan bicara, mengesankan dalam bentuk sikap saja tidak. Nah, sampai barakallahu fiikum, orang-orang sendiri yang melihat apa namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang ternyata hidup dalam kesederhanaan, kebersahajaan. Itu orang-orang ngumpulkan uang, harta, diberikan kepada Imam Ahmad, tapi semua ditolak. Nah, ditolak oleh Imam Ahmad, ditolak. Enggak perlu, cukup, matur nuwun. Kan itu ya. Cukup. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memiliki kekuatan untuk menolak? Yang pertama, karena ilmu beliau. Yang kedua, karena beliau yakin sekali mereka-mereka yang memberi, padahal itu hadiah, murni sebagai hadiah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal yakin mereka-mereka yang memberi lalu ditolak tidak akan sakit hati, tidak akan berpikir buruk tentang Imam Ahmad. Nah, penjelasan ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai nanti ada misalkan ada di antara antum terus saya kasih hadiah buku misalkan, terus enggak Ustaz saya enggak perlu. Nah, itu. Kenapa? Pengen ikut-ikutan Imam Ahmad nih. Ya Anda siapa, Imam Ahmad siapa? Harus dipikirkan juga nanti kalau misalkan hadiah atau pemberian ini ditolak, kira-kira akan apa membuat tersinggung yang memberi, sakit hati, berprasangka buruk atau apa? Atau kita memang kenal orang ini baik, nah, tanpa ada ikatan apa-apa, tiba-tiba datang ngasih ini, ngasih itu, tentunya ini berbeda. Barakallahu fiikum. Lalu apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Walakinnahu yata'affafu fi adabin jammin fayarhanu mata'ah wa ya'kulu min 'araqi jabinihi wa min kasbi yadayhi. Imam Ahmad bin Hanbal ternyata apa? Justru kalau sedang membutuhkan biaya dan tidak ada uang di tangan, yang beliau lakukan apa? Menggadaikan barang perabot rumah tangga tapi tanpa bunga. Nah, kalau di pekadian kan pakai bunga. Ini betul-betul saya mau pinjam uang. Ini jaminannya. Nah, wa ya'kulu min araqi jabinihi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau bekerja. Wa min kasbi yadayhi, kerja. Nah, dan banyak hal yang beliau lakukan. Nah, jual beli dan seterusnya. Rahimahullahu taala, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, bagi sebagian orang mungkin pada saat tidak memiliki sesuatu itu adalah hari yang paling sedih, hari yang paling berat. Duh sedih ya. Duh kenapa sedih? Gak punya apa-apa nih, mau kemana juga gak ada uang, mau makan apa juga gak ada yang bisa dimakan, sedih banget. Berbeda sekali dengan apa yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laisa indi syai'un. Hari yang paling berbahagia menurutku adalah hari di mana saat saya tidak punya apa-apa. Nah, itu memang sampai itu imannya udah tinggi banget kan itu. Kalau belum tinggi jangan ikut-ikutan. Akhirnya dijual semua. Wah, dikasih-kasih. Udah semuanya. Udah habis. Bingung. Ya Allah. Gimana ini? Ya tingkatan percaya kita sama Imam Ahmad bin Hanbal ya beda banget. Imam Ahmad rahimahullah sampai tingkatan seperti itu. Hari yang paling berbahagia justru pas gak punya apa-apa. Nah, tapi mungkin kita bisa meraba-raba lah. Meraba-rabanya tuh begini. Nah, sekarang kita bisa jawab secara jujur. Pikiran kita, manakah yang lebih tenang dan tidak bercabang? Saat uang kita pas-pasan dengan saat uang kita banyak. Ini dalam posisi normal loh ya. Jangan, wah ya pas banyak Ustaz, jadi gak usah mikir apa-apa. Wah jujur loh jawabnya. Kalau pas gak punya uang akhirnya mikirnya di rumah aja. Kan ini. Tapi coba dapat rezeki 2 juta udah mikir, mau dipakai untuk apa ya? Udah mulai mikir nih, juta untuk beli durian, untuk beli pakaian anak, untuk oh, kesana ya kesana. Oh, udah. Tapi kalau gak punya apa-apa, rumah, masjid makan seadanya, tenang. Nah, tapi jawabannya harus jujur. Nah, karena beliau berprinsip rahimahullah, innama huwa ta'amun duna ta'amin, wa libasun duna libasin, wa innaha ayyamun qalail. Beliau mengartikan hidup di dunia itu seperti apa? Kata beliau, makanan tapi sebenarnya bukan makanan. Pakaian padahal hakikatnya bukan pakaian. Hidup di dunia itu hanya beberapa saat saja. Hari-hari yang sangat singkat. Nah, orangnya miskin, tidak punya, tapi dermawan luar biasa. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Kok bisa ya orang miskin kok dermawan? Kenapa tidak? Karena kedermawanan itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta. Orang dermawan itu tidak selalu identik dengan orang kaya. Orang miskin, fakir pun bisa mencapai tingkatan dermawan. Contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, karena apa yang beliau punya, saatnya harus diberikan sebagai sedekah, hadiah, diberikan. Nah, punyanya 10 ribu, kasih 10 ribu. Itu namanya dermawan. Yang namanya dermawan itu tidak identik dengan dalam jumlah besar. Kalau membantunya 100 juta, 200 juta, oh dermawan. Kalau ngasihnya 10 ribu, pelit banget orang ini. Tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya. Tetapi seberapa yang dia punya. Kalau dia punya 10 ribu, dia kasih 10 ribu. Ini dermawan. Kalau dia punya 200 juta, yang kasih cuma 100 juta, masih kalah dermawan. Sama yang adanya cuma 10 ribu, kasih. Nggak ada sisa, nggak ada. Ini untuk ukuran dermawan dan tidak dermawan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah seperti itu. Harun al-Mustamli, seorang ulama terkenal ini. Namanya Harun, pangkatnya al-Mustamli, gelarnya. Al-Mustamli itu seorang petugas yang menjadi juru sampai dari seorang guru. Itu namanya al-Mustamli. Zaman dulu kan tidak ada sound system seperti ini, pengeras suara. Ya. Jadi kalau misalkan dalam satu majelis para ulama kita kan sampai belasan ribu orang, bahkan sebagiannya puluhan ribu orang, dari depan sampai ke belakang sana kan, tanpa alat pengeras suara, nah, sesuatu yang tidak mungkin. Maka ditunjuklah beberapa petugas yang bernama, yang diistilahkan dengan mustamli. Posisi mustamli diatur. Kalau misalkan ini majelis terdiri dari 10 ribu orang, nanti di beberapa titik, di apa baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai akhir, kanan, kiri. Nah, itu semuanya diatur. Misalkan saya sebagai seorang guru mengatakan haddatsana Ahmad bin Syu'aib. Nanti petugas yang di sini dalam jarak suara yang bisa didengar mengulangi haddatsana Ahmad bin Syu'aib. Dilanjutkan lagi petugas yang lebih jauh lagi, haddatsana Ahmad bin Syu'aib. Tambah kecil kan suaranya. Paling belakang lagi yang paling terakhir, haddatsana Ahmad bin Syu'aib. Jadi semuanya yang hadir ikut mendengar lalu mencatat. Itu siapa namanya? Istilahnya apa? Al-mustamli. Al-nya dihilangkan juga boleh, mustamli. Nah, suatu saat saya lupa di majlisnya siapa saat itu. Nah, Yazid bin Harun atau siapa, wallahu alam, saya lupa. Nah, itu saking banyaknya orang hadir, 100.000 orang lebih hadir. Kan itu. Hadir itu pakai mustamli aja enggak bisa. Masih aja bilang, "Gua dengar." Dari belakang itu. Ulangi. Bingung ini siapa? Harun. Iya, Harun belum ada. Harun Al-Mustamli dipanggil. Nah, Harun Al-Mustamli sendiri aja cukup. Enggak perlu banyak orang, sendiri aja cukup. Kenapa? Suaranya kencang, keras, lantang, dan tidak serak-serak basah seperti saya ini. Jadi ngomong sekali, haddatsana Ahmad bin Syu'aib, dengar semua. Maka gelarnya Al-Mustamli. Lah, Harun Al-Mustamli ini itu cerita sampingan. Harun Al-Mustamli ini bercerita, laqitu Ahmada faqultu ma indana syai'un fa'atani khamsata darahim. Saya pernah berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, lalu cerita, wah, saya enggak punya apa-apa sekarang, habis-habisan. Hah? Habis-habisan. Imam Ahmad memberi 5 dirham. 5 dirham itu diberikan Imam Ahmad. Setelah diterima, kata Imam Ahmad, ma indana ghairuha. Kata Imam Ahmad, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, semuanya sudah saya kasihkan buat kamu. Ini dermawan bukan? Dermawan. 5 dirham itu terbilang sedikit. 5 dirham itu terbilang sedikit. Nah, tapi semuanya diberikan Imam Ahmad. Diberikan Imam Ahmad kepada Harun Al-Mustamli. Rahimahullahu ta'ala. 11 kurang seperempat. Sesi pertama sudah cukup dulu. Memang dengar cerita itu enak. Kan itu. Tapi kita juga harus mendengar cerita yang lain tentang Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kan gitu ya. Ada Ustaz Aib yang sudah siap. Karena pertemuan kita dari pagi sampai zuhur terbagi menjadi 2 sesi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Wallahu a'lam.